melukiskan rasa yang ada padaku. Saat semakin dekat denganmu, semakin dalam padamu. Aku didera gelombang hanyut dan kini tenggelam di lautan hatimu. Badai cinta di hatiku hanya akan reda karena kamu, cuma kamu. Tenggelam di lautan hatimu.